Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan dan taufik untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, masih di dalam pembahasan tentang peradilan dan persaksian, pertemuan yang ke-118. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, terakhir sudah kita bacakan perkataan Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Husain Ibn Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah terkait dengan permasalahan al-huquq. Huquq adalah jamak daripada hak. Huquq terbagi menjadi dua. Ada huququllahi ta'ala, ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hak kul adami, ada hak manusia. Hak manusia sebagaimana yang sudah kita sampaikan terbagi menjadi tiga. Ada yang ditetapkan dengan dua orang saksi. Ya, jadi persaksian di dalamnya tidak diterima kecuali apabila persaksian itu dari dua orang laki-laki. Ya, dan ini biasanya tidak ada kaitan dengan harta. Ya, dan biasanya dilakukan oleh laki-laki. Yang melakukan hak ini adalah laki-laki. Baik itu kaitan dengan talak, kaitan dengan nikah, kaitan dengan raj'ah, kaitan dengan wasiyah, dan lain sebagainya. Ini jenis yang pertama, hak manusia. Jenis yang kedua adalah hak yang tidak diterima persaksian di dalamnya kecuali dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan atau satu orang laki-laki ditambah dengan sumpah dari pemohon atau pendakwa atau orang yang menuntut satu hak. Ya, jadi ada tiga kesaksian. Boleh dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, atau satu orang laki-laki bersaksi ditambah dengan sumpah dari yang menuntut hak. Ya, menuntut hak. Dan ini biasanya, makana al-qasdu minhul mal. Maksud dari persaksian ini biasanya kaitannya dengan harta. Mempersaksikan permasalahan harta. Misalnya di sini dicontohkan kalbai. Contohnya jual beli, wal ijarah, sewa menyewa, arrahan gadai, dan lain sebagainya. Dalilnya sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah 282. Yaitu ayat yang berbicara tentang masalah hutang piutang. Itu jenis yang kedua. Jadi kalau jenis yang pertama hanya ditetapkan dengan dua orang laki-laki. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua bisa ditetapkan hak itu dengan dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan bersaksi, atau satu orang laki-laki ditambah dengan sumpah dari orang yang menuntut haknya, ya, atau mudda'i. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah darbun yuqbalu fihi rajulani au rajulun wa imra'atan, yaitu satu jenis dari hak manusia yang diterima dengan persaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan atau empat orang wanita. Bedanya dengan yang jenis yang kedua, kalau jenis kedua dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki plus dua orang wanita atau satu orang laki-laki ditambah sumpah dari seorang yang menuntut haknya atau pengklaim atau pendakwa atau yang mengajukan permohonan terkait dengan haknya atau yang melakukan satu kegiatan transaksi seperti hutang piutang atau ijarah sewa menyewa, rohan atau istilahnya rohan itu adalah gadai, ya, rohan itu adalah gadai. Yang ketiga ini biasanya ma la yattali'u 'alaihi ar-rijal. Biasanya memang perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh laki-laki. Ya, di sini beliau mencontohkan misalnya kaitannya dengan uyubun nisa, menetapkan adanya aib pada wanita, atau kaitan dengan rada', ya, mempersaksikan apakah dia memang anaknya sesusuan, ya, rada', atau wiladah, atau kaitan dengan kelahiran. Ya, itu yang bersaksi biasanya umumnya adalah perempuan. Maka di dalam hal-hal yang terkait dengannya, itu persaksiannya boleh dengan dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki plus dua orang perempuan, atau empat orang perempuan. Adapun hukukullah, ya, terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, fala tuqbal fiha an-nisa. Maka tidak diterima di dalamnya persaksian perempuan. Ya, tidak diterima persaksian perempuan. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna syahadatahunna fiha syubuhah. Karena persaksian mereka itu ada syubuhah, ada kesamaran. Wa hadhihi al-huquq yu'khad fiha bil ihtiyat. Sedangkan hak-hak ini yang kaitan dengan Allah diambil dalam bentuk kehati-hatian. Oleh karenanya kita berusaha menghindari sekecil mungkin terjadinya khalal, kesalahan, ya, di dalam menetapkan hukum misalnya, atau di dalam menetapkan hak. Ya, oleh karenanya tidak diterima persaksian wanita di dalam yang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan berdasarkan sebuah riwayat dari Az-Zuhri rahimahullahu taala berkata, madati sunnatu min Rasulillah wal khalifataini min ba'dihi. Berjalan sunnah semenjak zaman Nabi sampai zaman dua khalifah setelahnya, an la yajuzu syahadatun nisa fil hudud, bahwa persaksian wanita tidak diterima di dalam masalah hudud pidana. Ya, di dalam masalah pidana persaksian wanita tidak diterima. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa kadzalika qubilat syahadatuha munfaridah fi ma la yattali 'alaihi ar-rijal ghaliban lis-satr. Sebagaimana diterima persaksian wanita, diterima persaksian wanita di dalam perkara-perkara yang biasanya laki-laki tidak boleh melihat. Ya, lis-satr untuk tujuan menutup aurat misalnya. Tadi permasalahan wiladah, kelahiran, uyubun nisa, kaitan dengan aib wanita, seorang ingin menikahi seorang wanita, misalnya memastikan apakah ada aib atau tidak ada aib. Tentunya tidak sulit laki-laki kalau ingin memastikannya. Itu dilakukan oleh perempuan. Begitupun masalah rodo'ah. Rodo'ah, yaitu masalah menyusui, itu persaksiannya biasanya perempuan. Itu diterima dalam hal-hal itu. Tetapi di dalam masalah-masalah hudud, ya batasan-batasan yang telah Allah gariskan berupa hukuman-hukuman terkait dengan pelanggaran, ya pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh, tidak diterima persaksian perempuan. Dan kalau kita bicara tentang hak-hak Allah, kata beliau, maka terbagi menjadi tiga. Dorbun la yuqbalu fihi aqallu min arba'atin. Ada jenis di mana tidak diterima di dalamnya kurang dari empat orang saksi. Jadi harus ada empat orang saksi, barulah kita bisa menetapkan hukum. Ya, hukum yang terkait dengan hak Allah. Wa huwa az-zina, yaitu terkait dengan menetapkan hukum zina. Hukum zina tentunya ada dalam Islam. Kalau dia orang yang sudah menikah berzina, lalu ada empat orang saksi yang bersaksi di hadapan mahkamah, kalau dia sudah pernah menikah, hukumannya dirajam sampai meninggal. Dan kalau dia belum menikah, maka didera 100 kali wattagribu am, dan diasingkan, diusir dari kampungnya selama 1 tahun, tidak boleh pulang ke kampungnya. Diusir ke tempat yang jauh. Nah, ini kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak bisa menetapkan hukum ini kecuali dengan adanya persaksian dari 4 orang. Itu dalilnya pun sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Misalnya surah An-Nur ayat yang keempat, Allah berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum." Dan orang-orang yang menuduh wanita berzina tetapi dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum, maka dera dia. Ya, dikenakan hukuman namanya qazaf. Ya, qazaf. Hukuman qazaf. Nah, begitupun dalil yang lain, surat An-Nisa ayat 15 ya. Kaitannya dengan persaksian 4 orang di dalam masalah zina. Begitupun dalam surat An-Nur ayat 13 disebutkan persaksian 4 orang. Ini hak Allah yang ditetapkan dengan 4 orang saksi. Yang kedua adalah dorbun yuqbalu fihi tsnani. Ada jenis di mana diterima di dalamnya persaksian 2 orang saja. Tidak harus 4 orang seperti dalam kasus perzinahan. Wa huwa ma siwa zina minal hudud, yaitu apa-apa yang terkait dengan selain daripada perzinahan, hukum pidana selain daripada perzinahan, misalnya syurbul khomer, minum khomer, atau as-sariqah, mencuri, ya, atau yang lainnya. Selama tidak ada kaitan dengan perzinahan, maka menetapkannya cukup dengan 2 orang saksi. Ya. Hal ini ma'asyiral muslimin, kata beliau, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wastashhidu shahidaini mir rijalikum, maka persaksikanlah dengan kesaksian 2 orang di antara kalian, kata Allah. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa ashhidu dzawa adlim minkum, maka persaksikanlah dengan persaksian 2 orang yang adil di antara kalian. Ya. Lalu, dan persaksian itu harus laki-laki. Sebagaimana tadi kita nukilkan dari perkataan Imam Syihabuddin Az-Zuhri, di mana beliau berkata, madhati sunnah bi annahu la yajuzu syahadatun nisa fil hudud. Ya, sudah berlaku sunnah Nabi sejak dahulu, bahwasanya tidak diterima persaksian wanita di dalam masalah hudud. Ya, dalam masalah hudud. Hudud ada kaitan dengan hukuman orang yang minum khamar, hukuman orang yang berzina, hukuman orang yang mencuri, dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga adalah dorbun yukbalu fihi wahidun wahuwa hilalu Ramadan, yaitu jenis dari hak Allah yang diterima di dalamnya satu persaksian saja. Apa contohnya? Wahuwa hilalu Ramadan. Contohnya adalah di dalam menetapkan hilal Ramadan. Jadi ada tiga jenis ya. Ada yang harus dengan empat orang saksi, itu dalam masalah zina. Ada yang cukup dengan dua orang saksi, segala permasalahan hudud selain daripada zina. Mencuri, minum khamr, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hak Allah yang bisa ditetapkan dengan persaksian satu orang, yaitu kaitannya dengan masalah hilal. Jadi dalam menetapkan hilal, insya Allah kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Itu ada istilahnya apa? Ru'yatul hilal. Ternyata dalam aturan Islam, ketika ada satu orang yang muslim, ya, yang mukallaf, yang adil, bersaksi bahwa dia telah menyaksikan hilal, itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Tentunya tanggal 1 Ramadan adalah momentum kita beribadah. Itu kaitannya dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa ditetapkan dengan kesaksian satu orang. Ya, jadi ada yang ditetapkan dengan 4 orang, 2 orang, dan ada yang ditetapkan dengan 1 orang. Contohnya yang 1 orang adalah menetapkan hilal awal bulan suci Ramadan. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Tara'an nasu al-hilala. Manusia mencari hilal atau melakukan ru'yatul hilal. Fa'akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Maka aku kabarkan kepada Nabi bahwa aku telah melihat hilal tersebut. Fasamahu wa amaran nasa bisiyamihi. Maka beliau pun berpuasa atas dasar kesaksianku, Ibnu Umar hanya seorang, dan beliau memerintahkan manusia untuk memulai puasa esok harinya. Artinya penetapan bulan suci Ramadan yang kaitannya dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala bisa didasari oleh persaksian satu orang muslim, ya, yang balik, berakal, dan dia seorang yang adil. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal hikmatu fi qabuli syahidin wahidin fi hadha al-ihtiyat fi amri saum. Adapun hikmah kenapa persaksian satu orang diterima, itu sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Artinya, lebih baik kita salah, ya, salah dalam berpuasa, ya, salah dalam berpuasa. Artinya salah dalam memulai puasa. Karena kesalahan kita dalam kondisi berpuasa. Jadi berita dari satu orang ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Ya. Jadi ada satu orang yang berkata, saya melihat hilal. Dia kita kenal, dia muslim. Dia mukallaf. Dan dia adil. Lalu hanya dia yang bersaksi bahwa dia melihat hilal. Berita yang dia sampaikan kemungkinannya dua, benar salah. Kalau kita mengambil berita yang dia sampaikan, lalu kita puasa besok hari, ternyata salah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena kita dalam kondisi puasa. Tetapi kalau seandainya kita tolak berita dia, ternyata apa yang dia sampaikan benar, maka kita dalam kondisi berbuka. Jelas ya, saya ulangi lagi. Jadi ketika seseorang bersaksi bahwa dia melihat hilal, hanya dia yang melihat. Persaksian orang ini kemungkinannya dua, antara diterima atau ditolak. Ketika persaksian orang ini diterima, kemungkinannya dua, antara benar, antara salah. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, tidak masalah. Oh, kita puasa, kan begitu. Tidak ada kesalahan di situ. Tapi kalau seandainya persaksiannya ditolak, kemungkinannya pun dua. Antara benar atau salah. Kalau setelah kita menolak persaksian orang tersebut, ternyata dia salah, aman. Tapi kalau dia benar, celaka kita. Karena ada satu hari dari bulan suci Ramadan, di mana kita tidak berpuasa. Jelas ma'asyiral muslimin? Itu poinnya. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wala tuqbalu syahadatul a'ma, dan persaksian orang yang buta itu tidak diterima. Dan persaksian orang yang buta tidak diterima. Illa kecuali fi khamsati mawadhi', di dalam lima hal. Persaksian orang buta tidak diterima kecuali di dalam lima hal. Yang pertama al-mautu, ya, tentang kematian, dia mengabarkan si fulan meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua an-nasabu, dia mengabarkan si fulan anak fulan, nasab. Yang ketiga adalah al-milku al-mutlak, kepemilikan yang sifatnya mutlak. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, contohnya adalah ka'an yadda'i syakhsun milka syai'in wala munazi' aw wala muna la munazi'a lahu fihi. Contohnya adalah seseorang yadda'i, mengaku-ngaku atau mengklaim memiliki sesuatu. Memiliki sesuatu. Wala munazi', dan tidak ada yang apa namanya yang menggugat orang tersebut, ya. Fayashhadul a'ma, maka orang buta tersebut bersaksi anna hadza asyai'a mamlukun lahu, bahwa barang itu memang milik dia, ya. Duna an yansibahu li sababin muayyan, tanpa dia nisbatkan dengan sebab tertentu. Artinya kepemilikan secara mutlak, iya, itu yang saya tahu itu punya dia. Nah, itu diterima persaksian itu. Selama tidak ada munazak, nizak, tidak ada persengketaan dengan orang lain. Hanya sekedar milkul mutlak, ya, al-milk, al-mutlak, yaitu kepemilikan yang sifatnya mutlak. Ya, tidak ada sengketa di dalam kepemilikan itu, itu bisa kita ambil persaksian seorang yang buta. Wa qubilat syahadatuhu fi hadhil umur. Di dalam tiga hal ini persaksiannya diterima. Tadi masalah kematian, nasab, dan kepemilikan secara mutlak. Li'annaha mimma yathbut bitasamu'in naslaha. Karena hal yang begini, ya, dia bisa ditetapkan dengan apa? Dengan orang mendengar berita yang seperti itu. Walaupun dia buta, dia mendengar. Dan itu tersebar di tengah-tengah masyarakat. Si fulan meninggal. Walaupun dia buta, dia mendengar banyak orang yang berbicara seperti itu. Maka persaksiannya diterima. Begitupun masalah nasab. Ya, misalnya bertahun-tahun dia mendengar orang berkata si fulan, anak si fulan, anak si fulan. Ya, maka pendengarannya, ya, terjadi istilahnya apa? Istifadhah. Jadi saking banyaknya, saking lubernya, saking seringnya diceritakan, maka dia diterima apa? Persaksiannya. Autana kuluha bainahum, atau saking banyaknya perpindahan berita itu di tengah-tengah manusia. Wastifadatuha fihim, dan lubernya pemberitaan itu di tengah-tengah masyarakat. La taftakiru ila musyahadatin wasima'i khasin. Maka dalam kondisi ini berita kematian, berita nasab, berita kepemilikan secara umum itu tidak perlu yang namanya musyahadah disaksikan, karena beritanya apa namanya berpindah dari satu orang dengan sangat luar biasa di satu negeri, sehingga sudah menjadi sesuatu yang maklum. Nah, dalam perkara-perkara seperti ini kesaksian orang buta bisa diterima. Yang keempat adalah at-tarjamah, di dalam tarjamah. Apa maksudnya tarjamah? Kalau bahasa kita terjemah, ya, bahasa Arabnya tarjamah. Apa itu tarjamah? Persaksian orang buta diterima dalam masalah tarjamah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ay bayanu kalamil khusum wa syuhud. Yaitu dia diterima perkataannya ketika dia menjelaskan perkataan orang yang bersengketa atau perkataan saksi mata, ya, wa tawdihuha, dan menjelaskan maksud dari perkataan mereka. Lianna dzalika ya'tamidu 'ala lafz la 'ala ru'yah. Karena menjelaskan perkataan itu bersandar atas pendengaran, bukan penglihatan. Maka persaksian orang buta, misalnya ada seorang ahli kriminologi, dia buta. Dia buta. Tetapi yang ingin dia jelaskan adalah apa yang dia dengar dari para saksi atau dari orang yang bersengketa. Bisa tidak bisa. Karena itu berupa pendengaran, bukan berupa penglihatan. Walaupun kalau bisa dilihat tentunya lebih sempurna. Karena kita bisa melihat mimik muka, ekspresi, dan lain sebagainya. وَمَا شَهِدَ بِهِ قَبْلَ الْعَمَى. Sebagaimana diterima persaksiannya atas apa-apa yang dia saksikan sebelum dia buta. Jadi orang buta, di kemudian hari dia buta. Lalu dia mempersaksikan sesuatu yang dia lihat sebelum dia buta. Itu pun diterima. وَعَلَى الْمَبُّوتِ وَعَلَى الْمَبُّوتِ. Sebagaimana diterima di dalam perkara-perkara yang mabbut. Apa itu? Coba kita lihat. Ai mamsuk, yang sudah digenggam. Wadhalik, contohnya, ka'an yakula ahadu fi udhunil a'ma qawlan. Seseorang mengatakan sesuatu di telinga orang yang buta. Min iqrarin, berupa pengakuan, ataupun talak, dan lain sebagainya. Fayumsikuhu, maka dia, orang buta itu, memegang ucapan itu, wayadhhab bihi ilal qadi, kemudian dia berangkat melaporkannya ke qadi. Wayashhadu alaihi bima qalahu fi udhunihi, dan dia mempersaksikan, ya, kepada qadi apa yang dia dengar dengan telinganya. Nah, dalam hal-hal seperti ini persaksian orang buta diterima. Pembahasan yang terakhir di dalam pembahasan masalah syuhud, persaksian, dikatakan oleh beliau, oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah, wala tuqbal syahadatu jarin linafsihi naf'an. La tuqbal, tidak diterima syahadatu, persaksian orang yang bersaksi, ya, jarin linafsihi, yang mana persaksian ini mendatangkan keuntungan untuk dirinya. Itu tidak diterima. Karena adanya tuhmah, adanya tuduhan, bisa memunculkan tuduhan. Jadi kalau ada saksi yang bersaksi, yang mana kesaksiannya menguntungkan sang saksi tersebut, itu tidak diterima. Sebagaimana saksi tidak boleh dari musuh, kan, dari orang yang bersengketa, ya, begitupun tidak boleh persaksian, ya, dari seseorang yang dengan persaksiannya dia ingin mendatangkan keuntungan untuk dirinya. Ya, contohnya kata para ulama, ayyashhada as-sayyidu li'abdihi au mukatibihi, yaitu seorang tuan bersaksi atas budaknya atau atas orang yang apa namanya mukatabah. Nanti akan kita bahas mukatabah. Mukatabah itu dia budak, tetapi dia telah terikat perjanjian dengan tuannya bahwa dia hendak mencicil dirinya agar merdeka. Itu akan dibahas insyaallah. Jadi setiap persaksian yang menguntungkan saksinya, mendatangkan keuntungan untuk saksi, itu tidak diterima. Au dafi'in anha dararan, atau tidak diterima setiap persaksian yang dengannya sang saksi ingin menghindari darar atau keburukan yang mungkin menimpa dirinya. Jadi persaksian itu harus diucapkan dengan sebenar-benarnya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah 282, dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah, ya, wa adna alla tartabu. Hal itu lebih adil di sisi Allah dan lebih lurus dalam persaksian dan lebih menjauhkan kalian dari keraguan. Dalam hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Dan beliau mengulang-ulanginya 3 kali. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Maka beliau berkata, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain,

sistem syariah tanpa kena penalti, ACC Developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami membuka dua layanan, layanan telepon di 0812 1998 1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812 9345 5676. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah niat mandi janabah bisa sekaligus disatukan dengan mandi haid? Syukron. Wallahualam bissawab ya. Ini agak sulit dibayangkan mandi janabah disatukan dengan mandi haid. Kita harus definisikan dulu apa itu mandi junub. Walaupun mungkin saja ya, mungkin saja bisa. Artinya seorang wanita misalnya dia haid, kemudian dia bermimpi. Ya, dia bermimpi. Lalu dalam mimpinya ya, dia ketika dia bangun dia mendapatkan basah, sesuatu yang basah. Ya, ada hadis kan, ada seorang wanita di zaman Nabi berkata, ya Rasulullah, apakah seorang wanita wajib mandi kalau dia mimpi? Maka Nabi berkata, na'am in ra'atil ma, kalau dia melihat ada air basah, maka mandi. Kalau seandainya wanita sedang haid lalu dia mimpi basah dan dia melihat air misalnya, maka dia ada dua. Pertama, dia haid, suci dari haid misalnya, dan belum mandi, dan dia pun malam itu janabah, mimpi basah. Apakah cukup dengan satu niat? Allah alam bisab, kata para ulama, enggak ada masalah dengan satu kali ini, satu niat, yaitu niat mandi hadas atau niat mandi besar. Itu dua-duanya terangkat. Ya, Allah alam bisab. Sama dengan niat yang lebih besar disatukan dengan yang lebih kecil. Dia hadas besar plus dia hadas kecil. Ya, lalu dia satukan niatnya mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Itu kata para ulama diperbolehkan. Allah alam bisa. Baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ini Ustaz, pertanyaannya. Ini masalah air ini, Ustaz, ketika kita sedang mandi junub atau sedang wudu gitu kan, airnya itu ada yang terpercik ke ember atau ke wadah atau ke cak itu, Ustaz. Nah itu kan pasti air muka amal itu, Ustaz, ya, yang terpercik itu. Apakah kan sedangkan mandi kita belum selesai, Ustaz. Nah, apakah air yang di ember atau di cak itu harus dibuang, Ustaz, karena mandinya belum selesai? Atau bagaimana, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Dipahami, Ustaz. Baik. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ini masalah orang yang kesurupan. Apakah boleh, apakah masih boleh kita meminta bantuan kepada peramal, Ustaz? Imat orang kesurupan, Ustaz. Ke dukun, misalnya. Itu, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, masalah mandi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yagtasilu ar-rajulu bi fadlil mar'ah. Ya, wala tagtasilul mar'ah bi fadlir rajuli, atau kama qala Rasulullah. Seorang laki-laki tidak mandi dari sisa air perempuan. Sebagaimana seorang perempuan, kata Rasulullah, tidak mandi dari sisa air laki-laki. Itu dalam riwayat seperti itu. Ya, disebutkan dalam kitab Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar. Laki-laki tidak mandi dari sisa perempuan. Perempuan sebaliknya tidak mandi dari sisa laki-laki. Pertanyaannya, apakah larangan ini sifatnya haram atau makruh? Ya. Laki-laki tidak mandi dari sisa perempuan. Perempuan tidak mandi dari sisa mandi besar laki-laki. Waliyadtarifa ma'an au jami'an. Hendaknya mereka sama-sama meniup. Artinya di waktu yang sama. Apakah ini hukumnya adalah haram ataukah makruh? Wallahu a'lam bissawab, hukumnya makruh menurut pendapat yang kuat. Karena ada riwayat setelahnya dari hadis Maimunah. Ya, hadis Maimunah, Maimunah Ummul Mukminin, ibunda kita, istri Nabi Maimunah, bibinya Ibnu Abbas, diceritakan bahwasanya Nabi yagtasilu bifadli Maimunah. Nabi pernah mandi besar dari sisa air yang digunakan oleh Maimunah. Maka Maimunah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, air yang Anda pakai itu sallallahu alaihi wasallam adalah air sisa aku mandi besar." Maka Nabi berkata kepada Maimunah, "Ya Maimunah, innal ma'a la yajnub." Sesungguhnya air itu tidak junub. Yang junub adalah badan manusia. Itu penjelasan dari sisi hadis dari apa yang ditanyakan. Adapun masalah yang kedua, boleh tidak kita mengobati orang yang kesurupan kepada tukang ramal? Ada di dalam kitab Tauhid pembahasan namanya nusyrah. Nusyrah. Apa hukumnya halus sihir bisahir? Apa hukumnya menghilangkan efek sihir dengan bantuan tukang sihir? Sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung kepada niat. Ya, amal tergantung kepada niat. Kalau datang ke tukang sihir untuk niat jahat, dosa. Kalau datangnya untuk niat mengobati, tidak dosa. Sebagian berkata begitu. Tetapi pendapat yang paling kuat disampaikan oleh Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala, Al-Jawziyah rahimahullah, bahwasanya tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Ya, jadi tidak boleh kita mengobati sihir dengan datang ke dukun atau paranormal, walaupun niatnya bukan untuk sihir, tapi untuk mengobati, tidak boleh. Oleh karenanya ada riwayat yang mengatakan naha Rasulullah, Rasulullah melarang an-nusyrah. Apa itu nusyrah? Menghilangkan efek sihir dengan datang ke tukang sihir. Itu dilarang oleh Rasulullah. Lalu kata beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika kita ingin menghilangkan efek sihir, hendaknya kita melakukan hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan melakukan ruqyah syar'iyah. Ya, membaca al-muawwidzatain, al-falaq dan an-nas, al-fatihah, al-baqarah atau ayat-ayat yang lain yang pernah dibaca oleh Nabi. Lalu berobat dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi, misalnya dengan kurma ajwa. Dalam riwayat, barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa, maka dia akan dijauhkan dari efek sihir dan racun pada hari itu. Begitupun mengambil keberkahan lewat air zam-zam, atau dengan berdoa meminta kepada Allah, atau didoakan oleh orang yang soleh, itu tidak masalah. Adapun mendatangi tukang sihir dan dukun, itu haram. Itu tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, Ana dari Tasikmalaya, boleh tidak berdoa dengan menggunakan doa-doa contoh Rasul tapi ditunjukkan untuk anak-anak, cucu, suami? Sebaik-baik doa adalah apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sebaik-baik doa adalah doa yang berasal dari Quran dan hadis Nabi. Boleh tidak saya berdoa dengan Nabi, doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimassalati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal doa. Silahkan. Ya, silahkan. Boleh tidak saya berdoa dengan doa yang ada di surat Al-Furqan? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silahkan. Boleh tidak berdoa dengan doa Nabi Ayyub atau dengan doa Nabi Yunus atau doa Nabi Musa? Itu kan ada di Al-Quran. Ya silahkan, tidak ada masalah. Bahkan sebaik-baik doa adalah doanya para nabi dan rasul. Allah alam bisaw. Ada Ibu Wahyu di Semarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ustaz mau nanya Ustaz, kalau sudah terlanjur apa nazar sumpah, itu cara membatalkannya bagaimana Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Yang ada lagi Ustaz. Baik. Ustaz itu sujud sahwi, itu ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Baik. Itu mohon penjelasannya Ustaz. Iya, baik Ibu. Itu saja Ibu. Kalau apa? Itu saja. Kalau sebelum salam itu duduknya sudah duduk tawaruk apa masih duduk istirahat Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Yang ketiga Ustaz, kalau saya ikut tarawih di masjid itu ada yang dua rakaat salam itu ada yang duduk istirahat, ada yang duduk tawaruk. Baru setelah dua rakaat terakhir yang baru duduk tawaruf itu yang itu bagaimana Ustaz? Baik Ibu, itu ya, saja. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah nazar ya, itu sudah kita bacakan dalilnya di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas masalah apa namanya nazar. Ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an. Aisyah berkata, hadisnya berbunyi kafaratun nadri kafaratul yamin. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Lalu apa itu kafarat sumpah? Itu ada di Al-Qur'an Ibu, surat Al-Maidah ayat 89. Di sini beliau sampaikan. Ya, Allah katakan di dalam fakaffaratuhu it'amu asyarati masakini min awsati ma tut'imuna ahlikum. Pertama, memberikan makan 10 orang fakir miskin dengan makanan yang biasa kita makan. Atau kalau tidak bisa kiswatuhum, memberikan mereka pakaian. Kalau tidak juga tahriru raqabah, itu 3. Memberi makan 10 orang, memberi pakaian 10 orang, membebaskan budak. Kalau tidak bisa 3-3-nya, ada opsi yang 4. Faman lam yajid, kalau tidak bisa yang 3 sebelumnya, fasiyamu thalathati ayyam. Maka berpuasalah 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpah kalian kalau kalian bersumpah. Itu kaitan dengan pertanyaan yang pertama. Ada dalilnya di Al-Maidah 89. Pertanyaan yang kedua tentang sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Tentunya sujud sahwi memiliki banyak sekali kondisi. Itu disebutkan secara umum oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya. Ada sujud sahwi terkait dengan meninggalkan tasyahud awal, lupa tasyahud awal. Ada sujud sahwi terkait dengan ragu jumlah rakaat. Ada sujud sahwi terkait dengan kekurangan, artinya maghrib salam di rakaat kedua kurang, maka sujud sahwi. Ada sujud sahwi kaitannya dengan menambah, ya menambah. Kalau sujud sahwi kaitannya dengan meninggalkan tasyahud awal, kalau kita baca dalam riwayat itu dilakukan apa namanya sebelum salam, ya sebelum salam. Ya begitupun ketika ragu itu sebelum salam. Ya. Walaupun ada yang dilakukan oleh Nabi setelah salam, khususnya yang sifatnya menambah. Ya. Nabi salat zuhur 5 rakaat. Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, Anda salat 5 rakaat." Maka Nabi langsung sujud 2 kali. Itu disebut dengan sujud sahwi. Ya. Boleh tidak kita mengerjakannya semua sebelum salam? Tidak masalah. Ya, tidak. Tidak masalah kita mengerjakan semua sujud sahwi sebelum salam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, lalu bagaimana posisi duduk kita ketika sujud sahwi? Itu sudah kita bahas. Posisi duduk ketika sujud sahwi, adalah duduk iftirash. Ibu bayangkan ibu berada di rakaat, ibu misalnya, ibu bayangkan ibu meninggalkan tasyahud awal, lupa. Lalu ibu langsung bangkit ke rakaat ketiga. Di duduk yang terakhir, ibu bayangkan ibu sedang duduk terakhir, itu duduknya adalah iftirash. Apa itu iftirash? Dengan menegakkan kaki kanan dan kita duduk di atas kaki kiri. Kalau tawarruk, kaki kiri kita masukkan ke bawah kaki kanan. Jadi kalau ibu memang niat sujud sahwi, atau kita niat duduk sahwi, itu duduknya iftirash. Sujud sahwi dua kali. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, wa bihamdih. Bangkit, Allahu Akbar. Ya, tidak pakai bacaan apapun ketika duduk di antara dua sujud, langsung sujud lagi. Ya, ketika bangkit dari sujud yang kedua, barulah duduk iftirok, duduk tawarruk, baru salam. Jadi begitu. Ketika ibu niat sujud sahwi, ibu duduknya iftirash. Sujud pertama iftirash. Ya, ketika akan sujud pertama iftirash. Bangkit dari sujud pertama iftirash. Lalu sujud lagi. Lalu ibu bangkit dari sujud sahwi yang kedua, baru duduknya tawarruk, langsung salam. Begitu dijelaskan oleh para ulama. Begitupun masalah duduk ya. Duduk itu kalau ulama beda pendapat, pembahasannya panjang sekali. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i, semua duduk, setiap ibu berada di rakaat yang terakhir itu tawarruk. Setiap ibu duduk di rakaat terakhir itu tawarruk. Mau yang sholatnya memiliki satu tasyahud atau dua tasyahud. Contohnya yang memiliki satu tasyahud, subuh. Contoh yang memiliki dua tasyahud, maghrib. Itu dalam semua kondisi tawarruk. Tapi di mazhab Imam Ahmad, mereka membedakan antara sholat yang satu tasyahud dengan dua tasyahud. Mereka berkata kalau hanya satu tasyahud, duduknya iftirash. Tetapi kalau lebih dari satu tasyahud, misalnya ada dua tasyahud, maka duduk di tasyahud akhir tawarruk. Itu pendapat Imam Ahmad. Ya, dan saya selama ini yang saya amalkan, ya kadang kita mengamalkan mazhab Syafi'i, dan ini masalah yang luas. Ya, ini masalah yang luas. Ya, walaupun saya cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i, karena itu yang saya sudah pahami dan ketahui dalilnya. Allah alam bissawab. Ada Ummu Rafiq di Jakarta. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf Ustaz, mau menanyakan tentang itu apa wudu Ustaz. Masa berlaku wudu itu sampai kapan ya Ustaz? Misalnya saya salat duha itu sekitar jam 11-an misalnya tuh Ustaz. Kan azan masih azan zuhur kan masih 12 sekian gitu Ustaz. Nah misalnya saya melakukan persiapan untuk nyiapin makan siang atau apa, tapi saya yakin saya tidak batal. Cuman saya mungkin tidak ngaji atau maksudnya tidak melakukan baca Quran atau apa, itu apakah masih bisa langsung sholat zuhur atau harus wudu lagi gitu Ustaz? Baik Ibu. Gitu aja Ustaz. Atas nasihatnya saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ada riwayat bahwa Nabi pernah sholat 5 waktu dengan 1 kali wudu. Bagaimana itu? Sholat 5 waktu dengan 1 kali wudu. Artinya tidak batal. Artinya tidak. Tidak batal. Jadi mungkin wudunya subuh sampai ketemu isya tidak wudu lagi. Artinya tidak batal. Ya. Begitupun diriwayatkan Imam Abu Hanifah pernah mengalami hal itu. Artinya ukurannya ya ibu sudah hadas atau belum. Ukurannya seseorang sudah batal atau belum. Apakah ada sesuatu yang menyebabkan wudunya batal atau tidak? Kalau tidak ada, ya hukum asalnya dia masih boleh sholat. Ya hukum asalnya masih boleh sholat. Ragu. Ragu. Saya ragu, sudah batal atau belum? Kembalikan ke hukum asal. Kalau ibu memang yakin 100% ibu sudah wudu, lalu ibu ragu sudah batal atau belum, kembalikan ke hukum asal. Bahwa ibu masih punya wudu. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan oleh keraguan. Ya, al-aslu baqa'u makana ala makan, kata para ulama. Hukum asal adalah tetapnya sesuatu sesuai kondisi yang terdahulu. Artinya kita tidak boleh mengklaim kondisinya sudah berubah kecuali dengan yakin. Ya. Itu namanya apa? Al-istishab. istishab, mengambil hukum yang lampau di hukum yang akan datang, karena menganggap masih tetapnya hukum yang lampau. Dan hukum yang lampau tidak bisa dibatalkan kecuali dengan ya yakin. Maka boleh ibu, silahkan. Ibu wudunya jam 7 pagi, lalu zuhur, ibu yakin enggak batal, ya sudah, ibu masih punya hak untuk langsung sholat tanpa harus berwudu. Allah alam bisawab. Ada Ibu Nur di Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu kurang kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Suaranya tidak terdengar ibu. Karena kan belajar ngaji di rumah, Ustaz. Terus sana punya murid seperti itu. Baik, ibu konsentrasi ke telepon, jangan melihat ke TV, karena ada durasi antara ibu berbicara dengan muncul di televisi, agak ada durasi cukup. Konsentrasi nah, saja ke telepon. Nah, gini Ustaz, anak kan ngajar ngaji di rumah. Baik. Anak punya murid, jadi dia tuh mau ikut anak pindah, mau mondok ke Surabaya. Anak sekarang lagi di Bengkulu, insya Allah habis lebaran mau pindah ke Surabaya. Baik. Kemudian anak ini orang tuanya udah pisah, udah cerai gitu. Jadi anak ini bapaknya. Kemudian ibunya ini tidak merestui anak ini untuk pergi ke Surabaya ke pondok. Jadi apa yang dilakukan Ustaz? Tapi bapaknya tidak merestui dia dan mendorong dia untuk pergi ke pesantren gitu. Baik, yang tidak merestui ibunya? Yang tidak merestuinya karena ibunya ini sangat membenci bapaknya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan anak ini? Karena anak ini alhamdulillah sudah mulai mengenal sunnah dan sangat-sangat ingin sekali ke pesantren gitu Ustaz. Karena dia tahu kalau dia tetap di sini, dia tidak akan berkembang dengan baik karena lingkungan dan segala macam. Dan keluarga ibu ini sering memprovokasi dia, menjelek-jelekkan bapaknya dan segala macam. Kalau bapaknya sudah pasrah sama anak untuk membawa anak itu ke pesantren Ustaz. Baik ibu. Apa yang dilakukan nanti? Dia sangat bingung. Kalau dia nekat pergi ke sana, apakah dia termasuk anak durhaka Ustaz? Sedangkan ibunya juga, ya maaf ngomong, tidak mencontohkan hal-hal yang baik kepada dia. Cenderung tidak suka dengan penampilan dia yang sekarang, menutup aurat dengan sempurna, terus mengaji dan segala macam seperti itu Ustaz. Baik ibu. Syukran. Baik ibu. Anak bingung sekali nih, bagaimana ini? Baik ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, tentunya ketaatan kepada orang tua itu adalah sesuatu yang wajib. Tetapi ketaatan tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bukan terkait dengan kemaksiatan. Ya. Lalu bagaimana seandainya orang tua, ayah sudah berpisah dengan ibu misalnya ya. Ibunya di satu kota, ayahnya di kota yang lain. Dan sang anak ingin pindah ke kota ayahnya untuk tujuan menuntut ilmu misalnya. Sedangkan ibunya tidak merestui. Ya, tetapi tidak merestuinya dasarnya adalah tidak suka dengan perubahan anaknya yang sudah mulai misalnya berhijab, berkerudung dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab ya. Menurut saya dalam kondisi ini yang pertama adalah bagaimana seorang anak itu bisa memberikan keyakinan kepada ibunya. Karena keridoan sang ibu itu satu hal yang penting sekali dalam perjalanan menuntut ilmu. Ya, keridoan sang ibu ya, walaupun terlepas segala kelemahan dan keawaman beliau, itu adalah hal yang sangat penting di dalam perjalanan seorang anak menuntut ilmu. Apa artinya dia menuntut ilmu dalam kondisi ibunya tidak ridho kepadanya? Oleh karenanya menurut saya, dalam proses ya, mungkin ketika proses melobi, merayu ibunya untuk mengizinkan, tentunya hendaknya dia menunjukkan akhlak yang baik. Jangan malah menjadi eksklusif. Sebagian orang ketika sudah mengenal agama malah jadi menjaga jarak dengan orang lain. Tentunya tidak. Ya, seorang anak ketika dia merasa dia sudah mulai belajar agama, harus dia perhatikan, harus dia perlihatkan kepada ibunya perubahan. Artinya dia harus berpikir bagaimana bisa meyakinkan ibunya bahwa kepergian dia ke Surabaya, ke tempat ayahnya untuk menuntut ilmu adalah sesuatu yang baik. Ya, semata-mata untuk mendapatkan ilmu agama, ilmu syar'i dan lain sebagainya. Ya, walaupun nanti seorang anak itu apalagi ketika sudah dewasa, itu secara hukum agama dia punya pilihan antara misalnya ikut dengan ibu atau ikut dengan ayah sebenarnya. Tetapi kalau seandainya masih bisa dicari keridhaan ibu tersebut, ya kita tunjukkan akhlak yang baik, kita tunjukkan perangai yang santun, ya. Apalagi alasan si ibu tidak tidak kuat ya, hanya alasannya malah cenderung kepada menunjukkan keawaman beliau, ya kurang suka dengan kondisi anaknya yang berubah penampilannya menggunakan hijab misalnya, ini kan menunjukkan keawaman beliau ya. Oleh karenanya lebih baik kita berusaha memberikan pengertian yang baik, memberikan penjelasan ya, bahwa saya ingin menuntut ilmu agar bisa mendoakan ibu, agar bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua dan lain sebagainya. Artinya lebih baik kita berusaha berjuang habis-habisan agar orang tua kita ridho sebelum kita pada akhirnya harus berangkat menuntut ilmu. Apalagi di negeri yang lain itu ada mahramnya, ada ayahnya ya. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.